batas aurat lelaki pada laki yang lain. Apa benar aurat batas kemaluan saja? Ini pendapat yang lemah, ya. Aurat laki-laki bagi laki-laki yang lain dan juga bagi yang lainnya adalah antara pusar dan lutut, ya. Ma baina surrati war rukbah aurah. Tadi kita telah baca hadis itu, antara pusar dan lutut adalah aurat. Dalam hadis yang lain Nabi katakan al-fakhidhu aurah. Al-fakhidh yani paha adalah aurat. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa kemaluan saja yang aurat ini pendapat yang lemah, ya. Pendapat yang lemah atau tidak berdasarkan dalil yang sahih, yang kuat.